sisiku, hati rasa cedu. Satu hari kau bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi mengatakan bersama.